Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan untuk Allah azza wa jalla yang tentu karena limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita dan karena taufik dan hidayah Allah kepada kita, Allah Azza wa Jalla menjadikan kita berkumpul, bertemu di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah-rumahnya yang mulia, untuk kita duduk sejenak, merenungkan atau mempertebal, mencharge keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita sedikit berbincang tentang bagaimana sejatinya kita memunculkan atau mendidik generasi-generasi muda Islam, pemuda-pemuda Islam, agar mereka tumbuh di atas agama yang benar, tumbuh menjadi generasi penerus yang benar-benar diharapkan oleh agama kita dan oleh bangsa dan negara kita. Karena kita tahu kualitas pemuda-pemuda kaum muslimin di tidak hanya di negara kita, tapi hampir di seluruh penjuru dunia, kualitas mereka sudah mulai rapuh dan jauh berbeda dengan kualitas pemuda-pemuda yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mengadakan perbandingan, sangat jauh sekali perbandingan pemuda-pemuda di zaman sekarang dengan pemuda-pemuda dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jauh sekali perbandingannya, bak langit dan selokan. Ya, bukan langit dan bumi, langit dan selokan. Jauh sekali. Karena ya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tentu ingin untuk menjadikan generasi pemuda-pemuda kita generasi yang benar-benar berpegang teguh dengan agamanya, generasi-generasi yang hobi mereka adalah ibadah kepada Allah, memiliki kepedulian terhadap agamanya, kuat akidahnya, kuat tauhidnya, kuat manhajnya, ya tidak gampang terbawa arus, tidak gampang mudah diprovokasi atau mungkin na'udzubillah sampai dimurtadkan dari Islam wal'iyadzubillah. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama-ulama setelah mereka, setelah beliau, mereka semuanya memprioritaskan, memang memiliki prioritas tersendiri dakwah kepada para pemuda-pemuda. Kenapa demikian? Karena yang pertama, pemuda-pemuda ini merupakan generasi penerus suatu bangsa. Apabila para pemuda-pemuda tidak bisa diharapkan lagi agama mereka, tidak bisa diharapkan lagi akhlak mereka, tentu kehancuran bagi bangsa tersebut. Karena yang termasuk di antara trik orang-orang kafir, tatkala mereka ingin menghancurkan satu bangsa, ingin menghancurkan Islam itu sendiri, salah satu caranya adalah mereka merusak generasi mudanya. Ya, mereka dengan merusak generasi mudanya. Kalau mungkin generasi-generasi yang sudah tua, mereka terdidik agamanya, mereka kuat akidahnya, mereka kuat manhajnya, maka mereka mencoba untuk merusak generasi-generasi muda Islam yang sejatinya mereka masih polos, masih putih bersih, belum ada warna sama sekali, sehingga mereka mewarnai generasi-generasi muda Islam. Lalu yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara prioritas dakwah para ulama kepada para pemuda-pemuda, karena memang Nabi SAW sering menganjurkan satu amalan, atau Nabi SAW, bukan cuma Nabi, atau secara umum dalil-dalil di dalam Islam, itu banyak anjuran-anjuran kepada para pemuda untuk kembali kepada agama yang hak. Ya, untuk mereka tumbuh kembang, tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebut saja salah satu hadis yang terkenal, yaitu hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, yaitu ketika di padang mahsyar matahari didekatkan dengan jarak 1 mil di atas kepala kita. Tidak ada payung, tidak ada naungan, tidak ada bayangan yang bisa seseorang berteduh di bayangan tersebut, tidak ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi azza wa jalla mengkhususkan atau menspesialkan 7 golongan, 7 kelompok yang Allah berikan naungan agar mereka tidak kepanasan di hari tersebut. Ada yang bisa menyebutkan siapa saja 7 golongan tersebut? Salah satunya pemuda, ya. Ini tinggal 6 untuk menyebutkan. Apa? Nah, pemimpin yang adil, al-imamul adil. Nah, warajulani tahabba fillah iftaraqa alaihi wajtama'a alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, dan mereka berpisah juga karena Allah. Yang ketiga, gak ada dia. Yang ketiga, yang lain mungkin di Bandung. Nah, yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung, terpaut dengan masjid, rindu, kangen dengan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Yang keempat tadi, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, pemuda-pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, ada yang sudah ingat? Naam, ya rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik lagi memiliki kedudukan, tapi sang laki-laki mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, yang tadi yang kelima ya. Ya, yang keenam. Ayo, nah. Wa rajulun da'a Allaha khalian fa fadat 'ainah. Seorang yang berdoa kepada Allah dalam kesendirian dan dia berlinang air mata. Yang terakhir, yang ketujuh. Ayo, orang rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seseorang yang bersedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya tersebut, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Baik. Yang kita jadikan dalil di sini, pendalilan di sini adalah ucapan Nabi, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah pemuda-pemuda yang dipuji oleh Nabi, yang mendapatkan keistimewaan di hari kiamat kelak. Jadi ada concern, ada keseriusan kepada para pemuda. Selain karena mereka tadi generasi penerus bangsa, mereka juga ternyata diistimewakan sebagai orang-orang yang ketika di hari kiamat mereka akan diberikan payung. Demikian pula sabda Nabi yang lain, yang misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'." Kata Nabi, wahai para pemuda yang dipanggil, yang diseru, yang dianjurkan oleh Nabi adalah para pemuda. Barang siapa yang diantara kalian telah mampu, maka hendaklah dia menikah. Karena itu akan bisa menjaga kemaluannya, akan bisa membentengi dirinya. Ya, akan tetapi barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Karena itu seperti perisai bagi dirinya. Para pemuda yang dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula keseriusan dakwah seseorang atau dakwah para ulama kepada para pemuda-pemuda adalah karena memang masa muda merupakan masa yang penuh dengan gejolak, masa yang penuh dengan semangat, ya, penuh dengan emosi, penuh dengan semangat. Apabila masa-masa semacam ini tidak diarahkan kepada arah yang benar, maka akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang ada. Iya. Kalau kita lihat para pemuda ini penuh dengan semangat, fisiknya masih kuat, matanya masih kuat, pendengarannya masih kuat. Ya, dia ingin mencoba banyak, ingin mencoba hal-hal yang baru, ingin melakukan pengalaman-pengalaman yang baru, mencari pengalaman-pengalaman. Apabila keinginan seperti ini, dan itu manusiawi. Keinginan-keinginan pemuda yang bergejolak seperti ini, itu manusiawi. Semangat-semangat yang membara seperti ini, syahwat yang membara seperti ini, itu manusiawi. Namun, menjadi tidak wajar apabila itu dia lepaskan begitu saja, tanpa rem-rem daripada agama itu sendiri. Dilepas sesuai dengan semangatnya. Dia ingin semangat mungkin, semangat melakukan hobinya, mungkin main bola, atau mungkin semangat untuk apa misalnya? Hah? Iya, semangat main musik misalnya, ya, atau semangat urusan akhwat misalnya. Itu kalau tidak direm dengan rem-rem agama, dengan rambu-rambu agama, maka yang terjadi akan ya kebablasan, akan merusak pemuda itu sendiri. Ya, karena ya jemaah dimuliakan oleh Allah, masa muda yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menjadikan pemuda-pemuda enggak sama dengan orang-orang yang tua. Kalau orang-orang tua sudah dicabut kenikmatannya satu dengan satu per satu. Matanya sudah mulai dicabut, enggak bisa lagi melihat dengan terang. Fisiknya sudah mulai dicabut kenikmatannya, tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang berat, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nabi SAW mengatakan bahwa kelak pada hari kiamat, orang-orang atau seluruh manusia semuanya akan ditanya tentang masa mudanya. Masa yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Masa yang penuh dengan sportivitas. Untuk apa dia gunakan masa muda tersebut? Nabi SAW mengatakan, "La tazalu qadama ibni Adam min indi rabbihi azza wa jalla hatta yus'ala an arba." Kata Nabi, kaki manusia tidak akan bergeser dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti ketika hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Dalam riwayat yang lain lima perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Waktu, usia ditanya, secara umum ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua, kata Nabi, an syababihi fima abla, tentang masa mudanya. Sama, itu seperti sejatinya masih masuk dalam pertanyaan yang pertama, tapi Allah khususkan tentang masa muda ini karena berbeda dengan masa-masa yang lainnya. Untuk apa dia habiskan masa mudanya? Kemana dia habiskan semangat yang membara di masa muda tersebut? Fisik yang kuat di masa muda tersebut dia gunakan untuk apa itu semuanya? Mata yang masih jeli, ya, telinga yang masih bisa mendengar dengan baik, kemana dia gunakan itu semua di masa muda tersebut? Lalu kata Nabi, an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia sedekahkan, kemana dia keluarkan. Dan yang terakhir, an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dari ilmu tersebut. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan dianggap masa muda ini hanya sekedar ya umur yang berlalu begitu saja. Agama tidak memperhatikan tentang masa muda. Masa muda sama dengan umur-umur yang lain, hanya beda angka saja. Enggak, berbeda. Ya, ada perbedaan di dalam agama kita dalam menyikapi masa-masa muda dengan masa-masa yang sudah tua di atas 40 tahun tersebut. Karena yang zaman dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, nasihat pertama kita kepada ya, orang-orang yang masih dalam kategori sebagai syabab, sebagai anak-anak atau ya orang-orang yang masih dikatakan muda. Ya, kalau menurut pengertian para ulama, muda itu berapa? Di bawah 40 tahun. Ya, sudah melewati 40 tahun itu berarti sudah memasuki masa tua. Ya, sudah memasuki masa tua. Sehingga kita nasihatkan di sini kepada para pemuda yang di bawah 40 tahun, beberapa nasihat-nasihat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seorang pemuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara." Yang pertama kata Nabi, "Syababuka qabla haramika." Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla maradika. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Waghinaka qabla faqrik. Dan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Manfaatkanlah hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Nah, ini 5 perkara ini sering dilalaikan oleh banyak orang. Sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang banyak menunda-nunda untuk melaksanakan amal soleh sampai ketika dia memasuki masa-masa yang dia tidak bisa melaksanakan amal soleh tersebut, baru dia kecewa, baru dia getun. Apa getun? Nyesal. Ya. Kenapa dulu ketika masih muda saya tidak melakukan ini dan ini? Dan antum berapa banyak mendengarkan orang-orang tua misalnya yang sudah berumur, kenapa dulu ketika masih muda saya tidak manfaatkan untuk menghafal Al-Quran? Di saat pikiran masih fresh, ingatan masih kuat, kenapa tidak saya gunakan untuk menghafal Al-Quran? Kenapa tidak saya gunakan untuk menghafal hadis? Kenapa ketika fisik saya masih kuat, saya tidak melatih fisik saya mungkin melakukan sunnah-sunnah Nabi seperti memacu kuda, berenang, ya, atau berlatih panah dan lain sebagainya? Saya pingin Ustaz, tapi gimana fisik saya sudah, jangankan naik kuda, ya, naik becak saja sudah enggak kuat saya, naik sepeda saja sudah enggak kuat saya. Gimana mau ini? Dulu saya masa muda, ketika masih muda, saya tidak gunakan untuk hal tersebut. Ya, saya tidak menggunakan untuk membaca, menghafal Al-Quran, malah saya gunakan untuk menghafal lirik-lirik lagu. Ketika masih muda, saya tidak belajar agama, justru saya mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat bagi saya. Itu yang saya pelajari ketika masih muda. Belajar hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi agama dan bagi dunianya tidak ada manfaatnya. Ada orang-orang anak-anak yang kuliah, jurusannya jurusan aneh-aneh. Akhirnya nanti gak kepake ijazahnya. Jurusan apa? Teknik pertanian. Ya. Terus lulus gak dipake ijazahnya. Dia kerja yang lain. Saya pernah ketemu sama ya seorang supir Grab atau Gojek gitu. Ya kita ngobrol-ngobrol. Dia bilang dulu saya kuliah di bla bla bla di universitas ini. Jurusan apa? Farmasi. Ya, jurusan farmasi dia. Terus gimana sekarang pekerjaannya berkaitan dengan keluarga ini? Gak ada. Sudah gak dipakai ijazahnya. Ngapain anda belajar seperti itu? Ya karena memang tuntutan dari orang tua. Ini nanti kita bahas tentang bagaimana peran orang tua juga turut andil menjadikan generasi muda Islam ini rusak. Jadi jangan dianggap kerusakan anak-anak yang terjadi sekarang. Apa kalau bahasa kita generasi micin? Generasi micin. Ya. MSG. Ya. Jangan mengatakan itu mereka dengan sendirinya seperti itu. Enggak. Ya, ada peran serta orang tua yang menjadikan mereka seperti itu. Ya, ada unsur-unsur peran serta dari orang tua tersebut. Nah, kita kembali ke masalah tadi. Dia tidak memanfaatkan masa mudanya untuk belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Dia justru habiskan untuk belajar atau menghafal hal-hal yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Ya, maka antum yang masih muda, manfaatkan masa muda antum ini untuk ya mempelajari hal-hal yang bermanfaat, menghafalkan Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar agama, sehingga nanti tidak ada penyesalan ketika di hari tua, kenapa dulu ketika masih muda saya nggak belajar agama. Dan buat yang belum menikah, belum punya anak, belajar mulai sekarang, mulai masih muda. Kenapa? Agar tidak kelihatan bahlul di depan anaknya. Ya, banyak orang tua yang kelihatan bahlul di depan anaknya. Bi, abi, ini apa bi maksudnya bi? Allah mengatakan dalam ayat ini bla bla bla bla. Tanya no ustaz, tanya. Abi enggak tahu gitu. Bi, ini bacanya gimana bi ayat ini bi? Apa ya? Ini huruf apa nak yang melungker gini ini nak gitu? Enggak bisa ngaji abinya. Ya, kemana ketika masih muda orang-orang semacam ini? Gimana dia mau mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik kalau ternyata dia sendiri enggak bisa mendidik anaknya dengan baik? Ya, maka ini nasihat buat pemuda. Nanti ada sendiri buat orang-orang tua yang sudah terlanjur. Ya, ya mungkin dia dulu gak tahu atau dia mungkin dulu terjerumus ke dalam perbuatan itu. Sekarang bertobat kepada Allah. Jangan ada istilahnya putus harapan. Ya, ada beberapa kiat-kiat dari para ulama. Kita juga mendengar sebagian orang dia tidak memanfaatkan 5 perkara ini. Baru dia sadar ketika nanti dicabut nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya sering mendengar orang-orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah. Ketika dulu dia masih di atas kesuksesan, kerjaannya masih lagi on fire, masih lagi di puncak-puncaknya, hartanya masih berlimpah, fisiknya masih kuat. Ketika ditawarkan haji, ditawarkan umrah, dia enggak mau. Nanti saja Ustaz. Ya, kita ya masih sibuk ini urusan pekerjaan ini dan seterusnya. Sampai ketika Allah mencabut hartanya, Allah mencabut kesehatannya, barulah dia mengatakan saya ingin haji, saya ingin berangkat haji atau berangkat umrah. Bisa enggak kalau orang cacat berangkat haji atau umrah? Saya nggak bisa jalan. Ada orang-orang seperti itu. Kita ini di travel pernah ada satu keluarga, dia itu pingin ikut haji atau pingin ikut umroh. Kalau pihak travel itu mau menyediakan lift buat orang tuanya yang nggak bisa kemana-mana, hanya bisa duduk di kursi roda. Jadi kalau naik bis, naik pesawat itu nggak bisa dengan tangga. Nggak bisa dengan tangga. Jadi dia minta ada alat pakai lift gini. Kalau nggak ada itu dia nggak mau haji, nggak mau umroh. Sekarang pertanyaan kita, kemana dia dulu ketika muda? Memang orangnya sudah tua renta, fisiknya sudah menurun, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemana dia ketika sudah tua renta seperti itu? Ya, maka kita yang masih diberikan kesehatan, kita yang masih diberikan waktu, diberikan harta, diberikan masa muda, maka manfaatkan itu semuanya. Sebelum masa muda ada, masa muda Anda dicabut sama Allah Azza wa Jalla dan berakhir dengan penyesalan. Dan yang berikutnya, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana sahabat-sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka benar-benar menjadi pionir-pionir yang menonjol di dalam agama Islam. Antum tahu Usamah bin Zaid. Usama bin Zaid itu pernah menjadi panglima pasukan perang. Yang ketika itu umurnya belum 20 tahun, masih belasan tahun. Tapi dia didapuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang, dan di pasukannya ada Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Pemuda yang ditunjuk sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemuda-pemuda di zaman tersebut. Lalu kita lihat bagaimana Al Hasan wal Husain dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda atau ya pemimpinnya para pemuda-pemuda di surga. Bukan karena mungkin bukan karena prestasi-prestasi mereka dalam hal-hal duniawi, tidak, tapi karena kuatnya akidah mereka, karena kuatnya agama mereka, karena taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, karena ya zaman dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, pesan kita kepada para pemuda-pemuda, hendaklah tidak patah semangat dalam mempelajari agama ini, karena memang salah satu kemunduran para pemuda-pemuda adalah manakala dia meninggalkan agama atau meninggalkan Islam itu sendiri. Dan saya kira itu untuk nasihat kepada para pemuda. Ya, intinya nasihat kepada para pemuda ini banyak yang disampaikan oleh asatidah kita. Ya, Anda insya Allah sering menghadiri kajian-kajian yang di situ banyak nasihat-nasihat kepada para pemuda-pemuda. Nah, yang kita tekankan berikutnya adalah kepada orang-orang tua. Ya, antum juga calon orang-orang tua, calon pendidik bagi generasi setelah antum, anak-anak antum atau cucu-cucu antum. Nah, karena kita ingin untuk memunculkan generasi bibit-bibit unggul bagi agama Islam ini yang baik, yang sempurna, maka sebenarnya awalnya dimulai dari orang tua. Karena namanya anak ini, generasi muda ini munculnya dari butiran-butiran rumah tangga yang ada di atas muka bumi ini. Generasi Islam di masa yang akan datang itu munculnya pada rumah tangga, butiran-butiran rumah tangga yang ada di dalam dunia ini, dalam negeri ini. Maka penting sekali untuk kita sebagai orang tua mengetahui gimana caranya supaya mendapatkan bibit-bibit unggul dalam untuk mendapatkan generasi Islam yang baik. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di zaman sekarang bagaimana fitnah yang terjadi di zaman sekarang, kekacauan yang terjadi di zaman sekarang, seorang pemuda dengan mudahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau kita pikir mungkin di zaman kita dahulu kayaknya gak ada anak-anak muda yang sampai segitunya berbuat keburukan-keburukan yang seperti di zaman sekarang. Ada, kita mendengar seorang siswi SMP menjadi pelacur, seorang siswi SD ya sudah pernah berzina. Demikian pula ada seorang anak ya siswa atau siapa membunuh orang tuanya dan lain sebagainya. Dari fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, perbuatan-perbuatan yang kita gak habis pikir, kok bisa ada anak-anak yang melakukan perbuatan tersebut. Maka orang tua sebaiknya harus mengetahui kenapa ada anak-anak yang perbuatannya seperti tadi kita katakan. Anak-anak yang kalau kita katakan seperti anak-anak setan, kalau bahasa kita ini anak setan. Mungkin nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gak jelas, atau mungkin ikut geng motor, atau mungkin apalah yang sering kita dapati. Orang tua tidaklah harus tahu. Yang pertama, di antara nasihat kita kepada para orang tua, hendaklah orang tua jangan hanya memperhatikan pendidikan anak hanya pada pendidikan-pendidikan umum saja. Akan tetapi dia melupakan pendidikan agama. Yang kita dapati, para orang tua, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendidik anaknya supaya sukses dalam hal-hal dunia tanpa mempedulikan bagaimana agamanya, kualitas agama anak tersebut. Akhirnya yang muncul adalah generasi-generasi yang memang kalau dalam masalah-masalah duniawi pintar, masya Allah, dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, dalam urusan hukum, tata negara, pintar dia. Tapi dalam urusan agama gak tahu sama sekali. Doktor, sarjana, ya di bidang ilmu-ilmu dunia, tapi playgroup bidang agama. Ditanya doktor, profesor, bidang hukum, bidang politik, bidang ekonomi dan lain sebagainya, ya itu bidang dunia. Tapi bidang agamanya playgroup levelnya. Gak tahu bagaimana tata cara wudu, gak tahu bagaimana sholat yang benar bagaimana. Dia gak paham juga apa itu tauhid. Ya, bagaimana kewajiban seorang muslim dalam beribadah kepada Allah, dalam menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Baca Quran gak bisa. Tapi kalau sudah ngomong politik, sudah ngomong ekonomi, oh Masya Allah. Sebagian orang tua, ini munculnya generasi-generasi seperti ini dicetak sama orang tuanya sendiri. Orang tua itu merasa bangga kalau anaknya itu sukses urusan dunia. Oh Masya Allah. Kalau mungkin lagi ngumpul-ngumpul, biasanya ibu-ibu, oh anakku. Anakku sekarang dokter. Yang satu mengatakan, anakku sekarang, oh dia jadi pilot. Anakku saling pamer-pamer anak gitu. Bangga dengan urusan-urusan dunia. Anakku sekarang gajinya satu hari, gak bisa dihitung satu hari. Berapa gajinya? Bukan miliaran, triliunan lagi, gak bisa dihitung. Bangga dengan hal tersebut, padahal anaknya gak bisa sholat, gak malu dia. Anaknya gak bisa baca Quran, gak malu dia. Tapi kalau anaknya mungkin tidak paham atau ya tidak sukses dalam hal-hal dunia, meskipun anak ini paham tentang agama, taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagian orang tua malu dengan hal tersebut. Bahkan, gak tahu kalau zaman dulu ya, belajar agama atau ya mondok di pesantren itu dijadikan bahan untuk menakut-nakuti anak. Yang akhirnya yang masuk pesantren itu anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal. Anak-anak yang nakal biasa ditakutin, awas kalau nakal-nakal nanti tak pondok no. Jadi iya gitu. Pondok ini, tempat belajar agama ini cuma buat anak-anak yang nakal saja. Nah ini yang masuk pondok itu anak-anak yang liar, anak-anak yang nakal, susah diatur. Sedangkan anak-anak yang punya apa namanya kemauan belajar, keseriusan dalam belajar, memiliki hafalan yang kuat, tidak diarahkan kepada agama tapi diarahkan kepada hal-hal duniawi. Maka orang tua nggak boleh memprioritaskan pendidikan anaknya hanya pada aspek duniawi saja tanpa memperdulikan aspek agama. Bukan berarti Anda harus jadikan anak Anda ustaz, jadi ulama, enggak. Silahkan anak-anak itu memilih cita-citanya tersendiri. Yang mau jadi dokter silahkan. Yang mau jadi pengusaha, pedagang, mau jadi pilot silahkan. Tapi dokter yang paham agama, pedagang yang tahu tentang agama, yang menjalankan agamanya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan lain sebagainya dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi nggak harus jadi ustaz, nggak harus jadi ulama, ya. Tapi yang harus adalah dia paham agama itu dan dia jalankan agama tersebut. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kedua, para orang tua harus tahu, anak sejatinya merupakan aset yang berharga bagi orang tua tersebut. Di mana anak ini kelak akan bermanfaat bagi orang tua tatkala orang tua tersebut sudah wafat. Orang tua tersebut sudah berada di alam kubur. Disitulah baru terasa dampak memiliki anak yang saleh dan salihah. Masih berhubungan dengan yang pertama tadi, kalau Anda hanya memfokuskan pendidikan anak pada pendidikan-pendidikan umum, nanti ketika di kuburan baru menyesal orang tua semacam ini. Disekolahkan, dikuliahkan mahal-mahal, sudah jadi sukses, bapaknya mati, ibunya mati, enggak pernah didoakan. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak manusia telah meninggal, terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wa 'ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Ya, anak saleh yang mendoakan. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah menceritakan tentang orang tua yang tatkala dia di akhirat ditimbang amal perbuatannya, dia melihat bahwa kebaikan-kebaikannya sangatlah banyak. Padahal dia merasa kebaikan saya di dunia enggak sebanyak ini. Dari mana saya mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti ini? Ya. Dari mana saya mendapatkan pahala, mendapatkan timbangan yang berat seperti ini? Maka dikatakan kepada orang tersebut, "Bistighfari waladika laka." Itu semuanya adalah karena istighfar anakmu kepadamu. Anak yang soleh yang terus mendoakan. Gimana kita bisa didoakan sama anak kalau kita tidak mendidik anak kita untuk mendoakan kita? Tidak mendidik dengan agama. Ya, ini dari segi orang tua, hendaklah dia senantiasa mendidikkan hal tersebut kepada anaknya. Baik, yang berikutnya. Tadi yang kedua, aset yang berharga bagi seorang orang tua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita sejatinya merupakan benih-benih dari kita juga. Bukan sejatinya, memang benih-benih dari kita. Sebagian orang, atau mungkin yang bisa dikatakan mayoritas kalau kita bilang, tidak mengetahui tentang bagaimana hukum membuat anak. Ya, adab-adab dalam membuat anak. Dan ini memang berpengaruh. Ketika seorang tidak tahu hukum adab-adab membuat anak tersebut, ya, kita katakan yang membuat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hanya kiasan saja. Ketika dia tidak paham tentang hukum-hukum tersebut, maka yang keluar adalah anak-anak yang tadi kita katakan, anak-anak yang rusak, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang tidak ada kepedulian terhadap agama. Kenapa? Karena orang tua juga dulu ketika bikin tidak tahu tentang hukum tersebut. Kita dapati sebagian orang tua dia menikah ketika sang wanita sudah hamil. Jadi bukan setelah menikah, bahkan anak ini sendiri sebelum menikah itu sudah melalui proses yang tidak benar. Dia menikah bukan karena untuk menjaga dirinya, bukan karena untuk supaya bisa mendapatkan keturunan yang baik, enggak. Dia menikah hanya untuk menutup aib. Lalu setelah anaknya keluar, dia enggak tahu hukumnya. Dia mengatakan, itu anak saya. Enggak, itu bukan anak Anda. Duh, saya sudah menikah dengan istri saya. Tetap, meskipun Anda sudah menikah dengan istri Anda, namun kalau anak, benih-benih anak tersebut sudah ada sebelum Anda menikah, maka ketika keluar, itu bukan anak Anda. Bapaknya ya, enggak boleh dinasabkan kepada sang ayah. Tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh ada hubungan perwalian antara anak tersebut dengan ayahnya. Enggak ada. Meskipun secara DNA, iya, itu anaknya dia. Ya, secara biologis, itu memang anaknya dia. Tapi secara hukum agama, itu bukan anaknya dia. Sebagian orang enggak tahu tentang ini. Berapa banyak kita dapati, seorang menikah, baru menikah 3 bulan, 4 bulan, sudah punya anak. Oh, Masya Allah. Ya, 3 bulan sudah punya anak. 2 bulan sudah punya anak. Dan dianggap itu anak saya. Enggak, itu bukan anak Anda. Itu enggak sah anaknya. Kenapa? Anda nyoblos belum pada tanggalnya. Ya, nyoblos belum pada tanggalnya. Enggak sah jadinya. Nah, sebagian orang tua tidak mempedulikan juga bagaimana hukum-hukum adat-adat dalam menggauli sang istri. Kalau ditanya, apa doanya? Malu-malu. Ya, nanti kalau nikah dipelajari. Doi ini berpengaruh sama anak yang dilahirkan. Jangan dianggap ini cuma doa-doa saja tanpa ada pengaruh dengan sang anak. Tidak. Coba antum perhatikan lafal dari doa ini. Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari asyaitan. Artinya, jangan sampai setan ikut andil dalam hubungan kami ini. Itu permintaan yang pertama kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wajannibisyaitani ma razaqtana. dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan kau rizkikan kepada kami, yaitu anak. Jangan sampai anak kami ini ada andil syaitan di sana yang mengganggu, setan mengganggu anak kami, sehingga ia menjadikan karakter anak kami kadar karakter-karakter yang syaitani gitu. Itu permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka munculnya kita dapati anak-anak yang mungkin jadi begal, geng motor, narkoba, yang berzina dan lain sebagainya. Itu kalau kita enggak bisa memastikan, bisa jadi itu karena dulu ketika bikin bapak dan ibunya tidak mengucapkan atau membaca doa tersebut. Maka jangan dianggap sepele. Terus jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, buat para orang tua dan calon orang tua juga, nasihat berikutnya untuk mendapatkan generasi Islam yang baik, generasi muda Islam yang baik, hendaklah Anda memilihkan nama yang baik untuk anak Anda. Memilihkan nama yang baik untuk anak-anak Anda. Jangan dianggap apalah arti sebuah nama. Ada artinya, ada efeknya, ada dampaknya. Ada seorang anak namanya, ya namanya seperti nama-nama orang-orang kafir. Karena sang ayah ngefans mungkin sama penyanyi, sama artis, ya mungkin namanya John atau namanya Michael. Dia ngefans sama penyanyi ini, dia ngefans sama artis itu. Penyanyi, artis, orang fasik, ya nggak peduli apapun agamanya, tetap dia adalah orang yang fasik, orang yang jauh daripada agama. Lalu anda ambil nama orang itu, nama orang fasik ini, Anda berikan kepada anak Anda. Seakan-akan di situ Anda ingin menjadikan anak Anda seperti dia. Anda berharap supaya anak saya ini nanti bisa seperti John ini tadi, bisa terkenal seperti John ini. Maka yang terjadi beneran dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Anaknya menjadi orang-orang yang fasik, menjadi orang yang fasik, tidak pernah beribadah kepada Allah, menjalankan maksiat-maksiat kepada Allah karena nama tadi. Ya, karena nama tersebut. Maka pilihkan nama-nama yang baik, ya. Dan enggak harus nama itu harus dengan bahasa Arab. Karena kalaupun dengan bahasa Arab juga kadang orang yang penting Arab itu, kalau nama Arab itu Islami, belum tentu juga. Ya, ada orang ibu-ibu ya namanya Futoma. Ibu Futoma, ada di jamaah. Bayangkan ibu namanya Ibu Futoma. Apa Futoma? Narullahil muqadah, neraka yang menyala-nyala. Kenapa bisa namanya Futoma? Iya, karena ya enggak tahu tradisi ini masih berjalan apa enggak. Jadi ketika mau melahirkan, sang bapak yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, sampai ketika lahir, di ayat itulah dia berhenti, maka itulah nama anaknya. Ya, maka itulah nama anaknya. Nah, kebetulan itu berhentinya di itu tadi, Hutoma itu tadi. Wama adraka mal Hutoma. Nggak tahu, dikira yang bahasa Arab itu pasti Islami. Ya, untungnya nggak berhenti di firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Repot kalau kayak gitu. Ya, pilihkan nama-nama yang baik, enggak harus dari bahasa Arab juga. Ya, tapi intinya itu merupakan arti yang baik bagi anak kita. Terus lalu yang berikutnya, untuk menciptakan generasi yang baik, bagi nasihat bagi orang tua yang berikutnya adalah hendaklah Anda mencari rizki yang halal untuk nafkah anak-anak Anda. Cari nafkah yang halal. Jangan sampai Anda menafkahi anak-anak Anda dengan nafkah yang haram. Apakah pengaruh, Pak? Nah, pengaruh. Itu akan merubah karakter anak Anda yang dulunya taat kepada Anda menjadi anak-anak yang enggak taat kepada Anda. Anak enggak apa namanya? Prestasinya jeblok di sekolahnya. Ya, di enggak bisa diandalkan. Ya, nanti anak juga menjadi anak yang bloon, bangul. Salah satu penyebabnya juga karena nafkah orang tua yang haram kepada sang anak tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahmun nabata min suhtin fannaru aula bihi. darah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuk menyambarnya. Antum bagaimana mau berdoa, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, jadikanlah anakku anak yang soleh dan solehah, sedangkan harta yang selama ini Anda makan adalah harta yang haram. Gak mungkin diterima doa Antum. Ya, selama Anda memakan harta yang haram, doa Anda tidak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Nabi SAW menceritakan seorang yang melakukan perjalanan yang panjang. Saking lelahnya dia, saking capeknya dia, sampai ash'ata akbar, rambutnya berdebu. Ya, compang-camping, bajunya, pakaiannya. Karena ya, dari saking jauhnya perjalanan dia. Dia berdoa. Ya muddu yadaihi ila sama', dia mengangkat tangannya menuju ke atas langit seraya memanggil Allah, ya Rabb, wahai Rabbku. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram. Dia panggil-panggil Allah, tapi makanan yang dimakan makanan yang haram, wa mashrabuhu haram, minumnya minum yang haram, ya wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakai adalah pakaian yang haram, wa ghudiya bil haram, dia dikelilingi dengan hal-hal yang haram. Fa'anna yustajabu dzalik, maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla? Ya, maka perbaiki. Juga buat para ibu-ibu, ya buat para istri-istri, jangan Anda segan-segan tanya kepada suami. Mungkin dilihat, "Mas, kenapa ya anak kita ini kok tiap hari semakin hari semakin bandel, semakin kurang ajar sama kita, semakin enggak nurut sama kita?" Tanyakan kepada suami, apa mungkin ada ya harta-harta haram yang nyusup kepada harta yang kita nafkahkan kepada anak kita. Barangkali mungkin ada sekian persen ya, karena yang tidak kita sadari, mungkin ada transaksi-transaksi riba yang halus, riba yang terselubung, yang kita enggak sadar kalau itu adalah perbuatan riba, itu dimakan oleh anak-anak kita. Tanyakan kepada suami, jangan nuduh ya. Mas, nyolong ya, Mas. Jangan gitu. Sama ini uangnya nyolong, jangan gitu. Ya, tanyakan dengan tanyakan yang baik. Dan tirulah istri-istri para salaf terdahulu. Istri-istri para salaf terdahulu, mereka punya kebiasaan unik. Ketika mengantarkan suami yang bekerja di pagi hari, sang istri mengatakan kepada sang suami, "Nahnu nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'ala nari jahannam." Wahai suamiku, sesungguhnya keluargamu ini, anak dan istrimu di rumah ini, kami ini bisa tahan lapar. Gak apa-apa, kami bisa tahan gak makan sehari, dua hari, tiga hari. Kami bisa tahan lapar. Tapi kami gak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Kami gak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Ini kode dari sang istri, jangan bawa harta haram ke sini. Ya, gak apa-apa, kau bawa harta yang sedikit, asalkan itu halal, kau bawa yang sedikit, mungkin cuma cukup buat kita makan apa adanya, ala kadarnya. Gak apa-apa, daripada kau bawa harta yang banyak, bawa makanan-makanan yang enak-enak, mengenyangkan, akan tetapi itu dari hal yang haram. Enggak. Ya, ini salah satu penyebab munculnya generasi-generasi yang rusak, generasi-generasi yang jauh dari Islam, karena orang tuanya memberikan makan nafkah kepada sang anak dengan harta yang haram. Ya, maka masing-masing introspeksi. Ya, coba kita lihat apakah ada perputaran uang haram di perputaran harta haram di dalam muamalah kita. Lalu jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang berikutnya, bagi para orang tua, supaya bisa memunculkan generasi-generasi muda yang islami, yang ya jauh daripada, tadi kita katakan, jauh daripada kerusakan-kerusakan yang ada, biasakan anak-anak kita ini melihat kebaikan-kebaikan pada diri kita. Contohkan, ibda' binafsik. Wahai para ayah, wahai para ibu, orang tua, kalau Anda ingin mendidik anak, mulailah dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda ingin supaya anak Anda ini rajin sholat, rajin baca Quran, rajin berzikir, contohkan Anda sendiri. Mulai dari bapak dan ibunya, contohkan bagaimana sholat, bagaimana berwudu. Karena pendidikan anak itu bukan dengan pendidikan taklim seperti kita, bukan. Pendidikan anak itu bukan, nak, gini nak. Allah Azza wa Jalla berfirman, nak, di dalam Al-Quran. Ya. wa bil walidaini ihsana. Kau harus taat sama orang tua. Wa aqimus shalah, harus menunaikan salat. Bingung anaknya. Enggak kayak gini. Pendidikan anak-anak enggak seperti ini. Bagaimana caranya? Anda contohkan, karena pendidikan anak itu apa bahasanya? Watch and learn, ya. Melihat dan dipelajari apa yang dia lihat. Dipelajari apa yang dia lihat. Ngelihat bapaknya ngerokok, anaknya ngerokok. Bapaknya duduk-duduk agar berkumandang, bapaknya masih santai-santai di rumah, nyetel TV atau mungkin nyanyi-nyanyi. Anaknya juga seperti itu. Karena ya benar pepatah mengatakan buah itu enggak jatuh jauh dari pohonnya. Maka kalau Anda ingin menciptakan generasi Islam yang benar-benar kuat agamanya, mulai dari diri Anda sendiri. Ya, perlihatkan kepada anak bacaan Quran Anda, zikir Anda. Lama-kelamaan anak Anda akan meniru hal tersebut. Ya, sang ibu juga harus demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika umur mereka 7 tahun. Jadi diperintahkan. Kalau diperintahkan di sini tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban. Artinya mulai Anda perintahkan dia, suruh dia melaksanakan salat. Akan tetapi kata Nabi, wadribuhum ala wadribuhum fi tarkiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Tapi kata Nabi, pukullah dia apabila dia tidak mau melaksanakan salat ketika umurnya sudah 10 tahun. Jadi ini pendidikan Islam, ada yang namanya mukul. Cuma bukan mukul-mukul yang menyakiti. Bukan mukul-mukul yang bisa meninggalkan luka, meninggalkan lebam atau memar, enggak. Tapi pukulan di situ adalah pukulan yang memperingatkan. Mungkin ditabuk, gini, enggak luka. Ya. Tapi ini tentu orang tuanya juga jangan sering-sering mukul. Ini enggak akan berdampak bagi orang tua yang sering mukul. Dikit-dikit kampleng, dikit-dikit kampleng. Tebal anaknya. Ini tebal anaknya. Anaknya ketika perintahkan sholat, nak sholat tak? Enggak sholat tak kampleng. Enggak, tiap bendino di kampleng. Tiap hari juga di kampleng. Biasa, enggak akan berdampak pada anak. Ya, maka Anda jangan gampang-gampang memukul sang anak. Pukul kalau memang melakukan perkara-perkara yang besar di dalam agama. Dan yang berikutnya, hendaklah orang tua selektif dalam memilihkan teman bagi sang anak. Ya, karena kita enggak bisa menghindari anak-anak kita ini memang dia hidup berinteraksi secara sosial. Kita enggak bisa membatasi dia. Nah, kamu jangan berteman dengan siapa-siapa. Sekarang ini semua anak-anak udah rusak semuanya, Nak. Kau jangan berteman di mana-mana. Kau di dalam kamar saja ya, enggak usah ke mana-mana gitu. Enggak bisa. Stres anaknya gila. Enggak bisa dipungkiri seperti itu. Malah akhirnya nanti orang tuanya yang apa namanya? Kena hukum karena memasung anak gitu. Anaknya dipasung di dalam rumah, enggak boleh ngapa-ngapain. Enggak bisa. Tapi yang bisa kita perhatikan adalah hendaklah kita selektif, kita harus tahu kepada siapa sang anak ini berteman, ya siapa saja teman-temannya, itu orang tua harus tahu. Jangan dibiarkan sang anak itu berteman dengan fulan-fulan. Terkadang orang tua enggak mau tahu. Orang tua ini, kalau anak-anaknya masih umur-umur sekolah, enggak pernah dilihat anaknya ini temannya siapa, ketika dia keluar dari rumah ini keluar sama siapa, orang tua enggak mau tahu. Bahkan jangankan urusan masalah pertemanan, dalam urusan mengambil ilmu agama, orang tua juga enggak mau tahu kadang. Anakku datang pengajian, iya, pengajiannya siapa enggak tahu dia. Ternyata setelah beberapa bulan, muncul berita, ya. Sang anak melakukan bom bunuh diri. Baru orang tuanya nangis-nangis itu. Padahal dia ini anak yang datang ke pengajian, sering datang ke majelis-majelis ilmu, sering taklim di masjid-masjid. Kenapa kok dia melakukan perbuatan seperti ini? Karena Anda orang tua tidak memperhatikan. Dia ngaji, benar ngaji. Sama siapa ngajinya? Sama ustaz. Ya ustaz yang mana dulu? Jangan terkadang orang tua enggak peduli dengan hal tersebut. Terus pokoknya anaknya datang ke masjid, dengarkan pengajian, tenang dia. Enggak tahu kalau ternyata masjid tersebut adalah pengajian-pengajian yang menebarkan syubhat, menebarkan kesesatan-kesesatan. Enggak peduli orang tuanya. Ini kita dapati pemuda-pemuda. Dan yang memang diincar adalah pemuda-pemuda. Coba antum lihat yang direkrut sama teroris-teroris. Siapa yang dijadikan trigger untuk meledakkan-meledakkan itu? Kebanyakan pemuda-pemuda. Kenapa di mereka masih polos, masih labil, orang tuanya juga sudah cul-culan, apa cul-culan? Melepaskan dia, gak peduli dengan siapa dia mengambil ilmu agama. Akhirnya yang muncul tadi, dengan mudahnya anak muda meledakkan dirinya dengan anggapan itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak-anak muda yang galau, oh tapi lebih gampang direkrutnya. Kalau diputus sama pacarnya, ya, enggak bisa move on, enggak tahu mau kemana gitu, datang. Kau pingin bidadari dari surga. Oh iya. Lebih cantik daripada mantanmu gitu. Iya, mau. Pakai rompi ini ya. Kau jalan ke situ, terus nanti ada tombol itu, tekan tombolnya. Ketemu bidadari surga. Berangkat dia. Berangkat dia. Kenapa? Ya tadi orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Orang tua itu ya, duduk di rumah. Kebanyakan ya, kecuali dirahmati oleh Allah. Duduk di rumah, orang tua itu baru ngecek anaknya ketika rapotan. Rapotan baru dicek. Oh selamat, gak ada merahnya gitu. Atau kalau ke anak-anak kuliahan itu naudzubillah. Orang tua, kalau bisa kita katakan mereka kayak membuang anaknya ketika kuliah itu. Dibuang anaknya, gak urusan orang tuanya. Ngekos di luar kota. Ya perempuan gak laki-lakinya. Ngekos. Dia orang tuanya di Surabaya, anaknya kuliah di Bandung, ngekos di Bandung sana. Orang tuanya gak mau tahu. Paling cuma nelpon ya sekali sehari sekali, nak sudah makan sudah, ya sudah nak ya baik-baik di sana tutup. Orang tua nggak pernah ngecek nak temanmu di sana siapa, atau ketika dia memberanikan diri berkunjung ke tempat anaknya misalnya dilihat teman-temannya siapa saja, atau dia mungkin anak ini ikut suatu organisasi keagamaan atau ikut majelis taklim apa, orang tua harus tahu. Jadi kebanyakan orang tua gak mau tahu dia. Hidup di kos-kosan sama siapa hidupnya, sholat atau gak sholat, gak urusan orang tuanya. Yang penting 4 tahun, selesai kuliah, datang ke Surabaya, sudah tunjukkan ijazah kepada orang tuanya. Pak, saya lulus sebagai sarjana, IPK saya 4. Kalau ada 5-5 saya Pak itu sebenarnya. Orang tuanya bangga. Alhamdulillah nak, oh memang anaknya bapak. Bapak bangga dengan kamu. Ya, IPK bagus, lulus ini dan seterusnya. Enggak tahu kalau ketika di kos-kosan sudah menghamili 10 orang wanita. Enggak tahu orang tuanya. Enggak pernah sholat, ya, hidupnya jauh daripada agama. Maka jangan. Anda pilih-pilih teman bagi sang anak. Anda katakan kepada sang anak, jangan memilih teman ini, dia enggak baik. Tapi kau berteman dengan pulang. Ya, kau berteman dengan pulang. Pulang itu mengajakmu kepada kebaikan, mengajakmu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita didik ini kepada anak-anak kita. Karena anak-anak ini enggak tahu dia ini hanya berteman dengan orang-orang yang sejenis dengan dia. Kalau dia tidak ada concern dalam masalah agama, tidak ada kepedulian dalam masalah agama, hanya hobi-hobi saja yang dia tonjolkan, maka teman-temannya dia yang hobinya sama juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh manusia itu seperti prajurit-prajurit yang sudah di apa namanya? Iya, yang sudah di kotak-kotakkan. Prajurit ini sudah dijadikan kompi-kompi prajurit itu. Ruh-ruh manusia seperti itu. Seorang yang hobinya ke diskotik, hobinya mabuk, gak akan betah berteman dengan orang-orang yang hobinya kajian. Mesti salah satunya mental. Iya kan? Anda dapati gak ada orang yang berteman seperti itu? Sahabat ya, bukan teman, sahabat. Kalau cuma kenal ya banyak. Ya jangankan yang hobi ke diskotik, yang punya diskotik mungkin ada yang kenal gitu loh. Yang kita jadikan ini contoh adalah sahabat, berteman akrab, baik. Yang satu hobi mabuk, yang satunya hobi sholat di masjid. Nggak ketemu, mental dengan sendirinya. Makanya antum dapati, jangankan urusan seperti ini, semua urusan-urusan itu ya perkara-perkara hobi-hobi tersebut terkumpul sesama hobi tersebut. Yang hobinya motor, kumpulnya ya sama-sama yang hobinya motor. Bahkan motornya pun juga dibagi-bagi. Ya, yang motor ini sendiri-sendiri, motornya cuma ini toh, apa? Vario gitu misalnya, klub Vario. Bahkan bukan cuma motornya, sampai CC-nya ada klubnya sendiri. Ya, tahunnya, ya, ini motor Satria yang tahun berapa, klubnya ini. Ya, ini motor Satria yang tahun berapa, klubnya ini. Sampai segitunya. Nah, seorang anak, dia ini akan merasa cocok dengan orang-orang yang hobinya sama dengan dia. Hobinya naik motor, dia kumpulnya juga sama orang-orang yang hobinya naik motor. Ada enggak orang yang hobinya naik motor, di situ nyusup ada orang yang hobinya mendaki gunung. Ikut klub motor gitu. Enggak nyambung. Ya, di tempat perkumpulannya lagi ngomongin ban, lagi ngomongin knalpot, dia ngomongin gunung gitu. Enggak nyambung gitu. Ya, maka anak-anak kita juga seperti itu. Arahkan mereka kepada teman-teman yang baik, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan almaru ala dini khalilih, agama seseorang itu bergantung dari temannya, maka hendaklah dia melihat siapa teman orang tersebut, hendaklah kalian melihat siapa teman kalian tersebut. Dan yang terakhir mungkin, dan ini sebenarnya yang paling penting, yaitu Anda jangan bosan-bosan menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak. Ya, tanamkan pendidikan akidah yang sahihah kepada anak-anak kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendidik Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih bocah. Ya, ketika itu masih bocah. Jadi pendidikan akidah, pendidikan tauhid terutama itu sudah ditanamkan kepada anak-anak ketika sejak kecil. Jangan Anda mengatakan nanti saja Ustaz, tauhid itu kalau dia sudah agak gedean baru kita ajarkan tentang tauhid, tentang akidah. Enggak, ajarkan yang paham-paham bagi dia. Ya, jangan terlalu muluk juga langsung semangat yang ngajarin anak-anak kecil belajar tauhid dijelaskan tentang ucapannya kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah itu begini-begini. Ya, keberatan bagi sang anak. Tamankan kepada anak hal-hal yang bisa dicerna sama dia. Nah, kau lihat ini ada pohon, ada gunung di sini, ada buah-buahan, ada alam semesta, ada air ini. Ini semuanya bukan ada dengan sendirinya, nak. Ya, ini bukan ada dengan sendirinya. Ada yang membuat. Kau lihat nggak motor itu siapa yang membuat? Ada motor itu ada yang membuat. Kalau motor yang sepele ini ada yang membuat, apalagi alam semesta, nak. Apalagi langit ini nak, yang diatur dengan begitu teratur. Malam, pergantian malam dan siang, itu semua ada yang mengatur. Dan dia itu adalah Allah. Hanya Allah yang bisa seperti itu, selain Allah gak bisa seperti itu. Yang mudah dicerna sama akal anak-anak. Ya. Yang mudah dicerna sama akal anak-anak. Jangan dimasuki, jangan seperti orang-orang filsafat nak. Ya. Yang mereka itu mengatakan bahwasanya ada Arab dan ada pakar lagi pakai istilah-istilah seperti itu. Enggak mudah anak. Itu cukup dengan yang dipahami oleh mereka. Ya, jadi intinya tauhid sudah dididikkan kepada anak sejak dini. Ya, sudah tanamkan pendidikan tauhid ini kepada anak sejak dini. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai bocah, gulam. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih bocah. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa perkara. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Enggak. "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Enggak, sebelumnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahat. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan senantiasa menyertaimu. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kau minta, mintalah hanya kepada Allah. Apa itu? Tauhid. Apabila kau berdoa meminta sesuatu, minta hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa mengabulkan. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menolongmu. Selain Allah, tidak bisa menolongmu. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah wahai bocah Abdullah bin Abbas, apabila seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apabila Allah yang mentakdirkannya. Dan ketahuilah, walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan apabila mereka bersatu padu untuk mencelakai dirimu, mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali apabila ditakdirkan oleh Allah. Bocah dididik dengan pendidikan akidah yang menonjol di sini tentang tauhid dan tentang takdir, agar ia menggantungkan tawakalnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lainnya. Maka enggak ada orang yang mengatakan enggak penting dakwah tauhid. Ya, enggak penting dakwah tauhid ini, karena dakwah tauhid ini bukan termasuk prioritas. Ya, dakwah tauhid ini adalah dakwah yang hanya diperlukan ketika untuk orang-orang yang kafir baru masuk Islam, ya. Itu baru penting dakwah tauhid. Kalau sudah orang yang muslim, ya sudah, tauhidnya sudah selesai. Ajarkan tentang bab salat, ajarkan tentang bab puasa, ajarkan tentang bab-bab yang lain, ibadah-ibadah. Maka kita katakan, untuk apa seorang melaksanakan salat tapi kalau tauhidnya enggak benar? Enggak sah salatnya. Buat apa dia puasa, paham tentang hukum-hukum puasa, rajin melaksanakan puasa, tapi kalau tauhidnya enggak benar? Maka tetap tauhid adalah prioritas utama, tidak boleh dikesampingkan dengan hal-hal yang lain. Nah, ini tanamkan ini kepada anak-anak kita. Ya. Sering kita sampaikan juga, sebagian orang tua menanamkan akidah yang salah kepada sang anak. Apa itu? Yaitu orang tua mengajarkan bahwa nikmat itu datangnya bukan hanya dari Allah, tapi nikmat itu datangnya dari berusaha. Ini salah satu contoh saja. Pendidikan akidah yang salah kepada anak, sehingga nanti akan menimbulkan generasi yang tidak bertawakal kepada Allah, mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Contoh kasus ya, dan wallahu a'lam kalau di sini, sang anak mau menghadapi ujian, dia mau menghadapi ujian ulangan. Setelah itu disemangati oleh orang tuanya sama gurunya, ayo nak, kamu yang serius belajar, yang giat belajar, yang rajin belajar. Kalau kau rajin belajar, giat belajar, nanti nilaimu bagus. Kau bisa dapat nilai A, kau bisa ranking 1, nanti kau bisa masuk di perguruan tinggi favorit, masuk sekolah favorit, dan seterusnya. Hanya sang anak serius belajar. Ketika belajar, ternyata memang benar, dia mendapatkan nilai A, sukses ujiannya, ranking 1, diterima di sekolah-sekolah yang favorit. Apa kata orang tuanya? Itu karena kau rajin belajar, nak. Kau bisa dapat nilai bagus ini karena kau rajin belajar, kau giat belajar. Ini pendidikan yang salah. Kenapa? Orang tua dalam hal ini menanamkan kepada sang anak bahwa nikmat itu didapatkan bukan dari Allah, tapi nikmat didapatkan dari hasil kerja kerasnya, dari hasil usahanya. Maka enggak boleh. Nanti anak akan mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memberi nikmat satu-satunya. Selain Allah tidak ada yang bisa memberikan nikmat. Terus gimana, Ustaz? Kalau saya katakan bahwa nikmat itu hanya datang dari Allah, sekuat apapun usahamu, kalau Allah tidak memberikan nikmat, maka kalau seperti ini pendidikannya, anak-anak gak belajar nanti. Ya kan? Untuk orang tua yang juga, salah juga nanamkan akidah. Orang tuanya mengatakan, Husna, percuma, masih yo belajar, sak ngedung-ngedung kaya apa. Kalau Allah memberikan tidak memberikan kau nilai bagus, gak akan bagus nilainya. Ya, Pak, kau usah belajar sudah. Kau gak belajar, kalau Allah ngasih nilai bagus, kau akan dapat bagus meskipun kau gak belajar. Ya, hanya anaknya nyontek, ngerpek. Setelah dapat nilai bagus, kata bapaknya, tuh kan, beneran dapat nilai bagus. Maka bagaimana caranya? Ahlus sunnah wal jamaah ya, menanamkan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla terkadang ketika mentakdirkan sesuatu, maka ada hukum sebab akibat yang diberlakukan bagi hamba-hambanya. Dan itu nanti kembali kepada Allah, meskipun hukum sebab-sebabnya sudah diraih untuk mendapatkan akibat tersebut, sudah dicapai, sebab-sebabnya sudah dilakukan semuanya prosedurnya untuk mendapatkan akibat ini. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, tetap tidak mentakdirkan. Jadi tidak meniadakan kedua-duanya. Motivasi anak untuk belajar, nggak apa-apa. Nah, belajar yang giat, belajar yang rajin. Ya, tapi kau harus ingat bahwa yang memberikan kau nilai bagus itu Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah. Yang memberikan nikmat Allah, bukan dari hasil kerja kerasmu, bukan hasil belajarmu, enggak. Allah yang memberikan kau nikmat. Maka belajar dan memohon nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapanmu padahal kau sudah berusaha, maka katakanlah qadarallahu wa ma syaa'a fa'al. Ini semua takdir Allah. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Saya sudah berusaha, sudah belajar, sudah rajin. Ya, tapi ternyata saya sudah berdoa. Tapi ketika ujian dan hasilnya keluar, ternyata ujian saya gagal. Maka katakanlah qadarallahu wa ma syaa'a fa'al. Baik, saya kira itu beberapa kiat-kiat untuk agar kita bisa memunculkan generasi-generasi muda yang Islami. Ya, karena kepada mereka lah negeri ini akan dibawa kemana. Ya, karena ya jangan beranggapan nggak apa-apa. Islam di Indonesia ini tidak akan mungkin bisa hilang. Ya, Islam di Indonesia ini tidak akan mungkin bisa hilang. Sehingga orang-orang nggak khawatir kalau anak cucunya nanti hidup di satu negeri yang ketika bapaknya masih hidup negerinya masih negeri Islam. Kampungnya masih kampung Islami, masih ada masjid di situ. Dia nggak tahu kalau ternyata ketika anaknya nanti, cucunya nanti hidup, kampung tersebut sudah berubah secara total, Islam tidak ada lagi di negeri tersebut. Mungkin nggak? Mungkin. Apa contohnya? Andalusia, Spanyol. Nah, jelas. Di mana ketika itu para pemuda-pemuda lebih tertarik dengan arus barat yang ada pada mereka. Ya, kalau kita lihat sekarang, arus barat begitu deras, anak-anak muda lebih cocok dengan gaya hidup kebarat-baratan, gaya hidup orang-orang kafir daripada gaya hidup yang Islami. Ya, terlebih lagi dengan ya internet, tontonan-tontonan yang ada di internet atau televisi dan lain sebagainya. Ini juga nasihat kita buat orang tua, anak itu kalau enggak perlu-perlu aja enggak usah dikasih. Anak dikasih HP yang canggih harganya jutaan, mau ngapain? Ini buat apa? Anak diberikan HP-HP seperti itu. Akhirnya yang terjadi, dia mendapatkan informasi-informasi yang gak karuan dari HP tersebut. Orang tuanya gak tahu. Ya, gampang, jadi tinggal. Nanti kalau orang tuanya datang, tinggal ditutup, ganti aplikasi Quran. Ngaji gitu. Gak tahu kalau dia tadi ternyata melakukan hal-hal yang haram. Ya, tanamkan juga kepada anak, ini juga belum kita sampaikan, kecintaan kepada sahabat. Anak itu jangan dibiarkan nonton pahlawan-pahlawan yang hoax. Iya, idola-idola yang hoax. Anak diajak nonton Superman, diajak nonton Batman, itu hoax. Iya, bohong semua itu. Spider-Man, keren dia, dibeliin bajunya. Itu hoax semua itu. Jadi orang tua menanamkan hoax kepada anaknya. Akhirnya timbullah generasi-generasi yang hoax gitu. Tanamkan kepada anak untuk mengidolakan the real superhero. Superhero yang sebenarnya, pahlawan-pahlawan yang sebenarnya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Tanamkan anak supaya mereka mencontoh figur-figur ini. Bukan mencontoh Spiderman, Superman, hoax semua itu. Ya, dan jangan diturutin anak-anak kalau nonton-nonton yang semacam ini. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya apakah doa jariah dari anak kandung dengan doa jariah dari anak bukan kandung berbeda kualitas timbangan akhiratnya kepada orang tua kelak? apakah status anak kandung dengan anak bukan kandung ada perbedaan dalam cara mendidik? Ya, soal yang pertama, sebenarnya doa itu bukan khusus buat bukan khusus hanya dari anak saja. Iya, memang seakan-akan Nabi mengatakan tiga amalan yang tidak akan terputus adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Tuh, seakan-akan Nabi mengkhususkan yang nyampe kepada jenazah itu cuma doanya sang anak yang soleh ini tadi. Selain doanya anak soleh ini, gak nyampe. Kan seakan-akan gitu. Seakan-akan ada pembatasan dari Nabi. Maka kita jawab, bukan, itu bukan pembatasan dari Nabi. Bukan berarti cuma doanya anak soleh saja yang nyampe kepada orang tuanya, kepada sang mayit ini tadi, enggak. Nah, terus ngapain lalu melaksanakan sholat jenazah? Sholat jenazah itu ngapain? Mendoakan sang mayit, mendoakan jenazahnya. Ada tetangganya ikut, teman kantornya ikut, teman sekolahnya ikut nyolatkan jenazah. Nyampe enggak doanya? Nyampe. Tapi kenapa Nabi menyebutkan cuma anak soleh yang mendoakan? Kenapa? Karena memang orang-orang selain anak yang soleh ini, yang mendoakan sang mayat, itu paling pol, paling banter cuma mendoakan ketika sholat jenazah tok. Setelah itu pulang ke rumahnya, besoknya, besoknya lagi, minggu depan, bulan depan, sudah gak didoakan sudah sang mayat tadi. Jangankan mendoakan, ingat namanya saja sudah enggak. Ayo, anak tanya antum, siapa tetangga antum yang 5 hari kemarin meninggal? Namanya tuh ya, belum didoakan, sudah lupa. Cuman terkadang seorang mendoakan secara umum, ya, sudah lupa namanya, siapa yang wafat 2 bulan lalu, siapa tetangga kita yang mati tahun lalu, sudah lupa. Tapi kita doakan secara umum, seperti misalnya diajarkan di dalam surat Al-Hasyr, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami di atas keimanan. Ya, tanpa harus diabsen satu-satu siapa orangnya, Allah Azza wa Jalla sudah mengetahuinya. Tapi kalau yang namanya anak, apalagi itu anak soleh, hanya anak soleh, bukan apalagi, hanya anak soleh, maka dia gak peduli orang tuanya mau mati kemarin, mati 5 hari yang lalu, mati 10 hari yang lalu, bulan lalu, tahun lalu, 50 tahun yang lalu, sang anak tetap setia mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini bukan pengkhususan. Terus setelah itu, apakah status anak kandung dengan anak bukan kandung ada perbedaan dalam cara mendidik? Ya, kalau dilihat yang berbeda cuma prioritasnya saja. Ya, lebih diprioritaskan anak kandung tersebut. Bukan berarti anak yang bukan anak kandung dinomor 2 kan, enggak. Ya, sama-sama diprioritaskan, akan tetapi yang lebih kita tekankan adalah kepada anak kandung kita. Ya, jangan kebalik, sebaliknya. Ya, anak angkat mungkin, atau anak tetangga mungkin lebih diprioritaskan, ya, daripada anaknya sendiri, karena ngincer maknya gitu. Makanya lebih dididik anaknya, ngincer maknya, maknya janda. Lihat yang berikutnya, ya, kalau bisa yang terakhir. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Ustaz, apakah kalau kita beramal soleh, orang tua kita otomatis mendapatkan pahala? Mohon dijelaskan Ustaz. Nah, ya, tanpa Anda meminta, yang namanya amal Anda, apapun itu, selama, kata-katanya ya, selama orang tua ikut andil menjadikan Anda seperti itu. Dulu orang tua Anda menyekolahkan Anda, yang ngajari Anda ngaji misalnya, ngajarin Anda baca Quran, ada andil dari orang tua. Maka ketika orang tua meninggal, Anda melaksanakan amalan-amalan yang orang tua punya andil tadi, meskipun bukan dia yang mengajarkan, tapi orang tua punya andil, ikut mendukung dan lain sebagainya, maka tetap orang tua mendapatkan jariahnya, mendapatkan pahalanya otomatis. Tapi kalau orang tuanya gak ikut andil, ya, misalnya orang tuanya enggak mau tahu anaknya itu dididik dengan agama atau enggak, anaknya minta, Pak, Bu, minta duitnya dong buat apa? Itu mau buat ongkos berangkat ke kajian di masjid. Enggak didukung sama orang tuanya anaknya untuk mencari ilmu agama, untuk menjadi ilmu agama. Intinya bahkan orang tuanya sendiri mengajarkan hal-hal yang tidak benar kepada anaknya. Nah, ketika orang tua ini meninggal, sang anak melaksanakan ilmu-ilmu atau menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, orang tua tidak mendapatkannya. Kecuali apabila memang sang anak yang mendoakan orang tua tersebut. Ya, sang anak yang mendoakan orang tua tersebut, barulah dia mendapatkan pahalanya. Anak mana? Ya, assalamualaikum. Dayuk, ya, itu juga. Ya, dayuk juga belum kita sebutkan tadi. Dayuk, kata Nabi SAW, talatatun fadharramallahu alaihil jannah. Tiga golongan yang diharamkan masuk surga sama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah mudminul khamr, pecandu khamr. Yang kedua, wal'ad, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihil khabath, yaitu suami-suami dayyuth yang menyetujui kemungkaran yang terjadi dalam keluarganya. Dan bukan dayyuth lagi kalau ada orang tua-orang tua ini yang diam, anaknya berbuat kemungkaran, istrinya enggak pakai jilbab, auratnya terbuka kemana-mana, sang suami biasa-biasa saja. Bahkan kadang disuruh memang sama suaminya. Ini dari tingkat tinggi ini. Diam saja itu sudah enggak boleh, mendiamkan kemungkaran itu. Ini menyuruh, dia yang memerintahkan. Ada suami-suami seperti itu. Ya, ini mungkin ya. Wallahu a'lam. Sang suami lagi mau reuni. Ada reuni sekolah. Itu SMP atau SMA, itu reuni akbar. Dia mengajak istrinya. Kebetulan istrinya ini pakai pakaian yang syar'i, pakai jilbab, bahkan pakai cadar. Dia itu ingin datang ke reuni, ingin menunjukkan kepada teman-temannya dulu kalau istriku cantik. Apalagi dia tahu bahwasanya yang hadir di reuni adalah mantannya dia dulu ketika sekolah. Dia itu pingin itu nunjukin loh bojo ayu. Ya, untung dia aku putus sama kamu. Kan ada perasaan seperti itu. Istrinya dipaksa untuk meninggalkan, membuka auratnya. Ini dayuth seperti ini. Anak-anaknya melakukan hal-hal yang mungkar dibiarkan. Anaknya enggak pakai jilbab, yang putri misalnya, atau anaknya enggak sholat dibiarkan. Ya, dia dibiarkan ya jemaah. Yang kita dapati, kata ya kalau sekarang ya, oh sekarang di warung, kalau dulu zamannya warnet, sekarang warnetnya pindah ke warung, warungnya pakai wifi semua. Itu kita lihat ketika maghrib, ya ketika isya atau apa, anak-anak ngumpul di situ semuanya. Ngumpul jadi satu, adzan berkumandang tandal dekat dengan masjid, gak urusan. Loh, mereka pakai sarung, bawa sarung. Intinya dia pamit sama orang tuanya kemana? Masjid, ngaji. Pernah kita datang di sebagian anak-anak itu, bukan di zaman ini ya, dulu waktu itu berapa tahun lalu masih zaman warnet. Masih ada warnet-warnet. Di depan masjid kita itu ada warnet. Kita tanya, mana orang tuamu? Abimu kemana? Bapakmu kemana? Kok kau dibiarkan maghrib-maghrib keleleran seperti ini? Apa keleleran? Nah, berkeliaran ya, ya kelekean gitu. Maghrib-maghrib dibiarkan berkeliaran seperti ini. Orang tuamu kemana? Abimu di mana? Abi di rumah, Ustaz. Dia di rumah. Abimu enggak ke masjid? Enggak, abi di rumah. Abinya, bapaknya sendiri enggak urusan anaknya. Yang penting anakku keluar bawa sarung itu jadi ke masjid. Tahu ketika dikasih tahu kalau bapaknya dikasih tahu kalau anaknya enggak sholat, reaksi bapaknya biasa-biasa saja. Yang enggak urusan bapaknya kalau anaknya sholat enggak sholat, ini suami-suami yang dayuth. Ya, maka jangan menjadi suami-suami yang dayuth, apalagi dayuth tingkat tinggi seperti tadi. Ada lagi, enggak tahu ya kalau di zaman sekarang. Orang tua, bagian orang tua itu ketika punya anak remaja, ya SMP, SMA atau kuliah gitu, kalau belum punya pacar itu disuruh cari pacar. Ada sampai sekarang kayak gitu? Ada ya? Iya. Ini orang tua suami yang dayuth seperti ini. Di mana sang bapak itu merasa bangga ketika anaknya, putrinya, anak gadisnya malam minggu dibawa sama laki-laki. Pamit dulu nak, Kak ya, mau jalan-jalan dulu Pak. Itu senang bapaknya. Tuh bapaknya senang anak wis ono judune. Enggak tahu kalau anaknya di sana itu. Iya. Bapaknya mungkin cuma sama cowoknya tadi, sama laki-lakinya tadi, cuma dibawain martabak, terang bulan, wis senang bapaknya. Anaknya ditukerin sama ini nasi goreng, martabak, terang bulan, ya, anaknya dibawa gitu. Ini cek murah ya anak ini. Ya, itu suami-suami yang dayut. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, ini saya enggak nututi maghribnya. Bagaimana menyampaikan dakwah tauhid kepada orang tua yang masih percaya dukun? Ini sering tanyakan. Sampaikan saja dengan lemah lembut. Karena kewajiban Anda menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Ya, sampaikan dengan cara-cara yang santun, jangan memaksa. Ya, jangan ada unsur memaksa. Anda tidak akan berdosa kalau orang tua Anda tidak bertauhid padahal Anda sudah berusaha. Anda tidak akan dituntut sama Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak akan dituntut oleh Allah. Yang Anda dituntut adalah ketika Anda dapati orang tua melakukan seperti itu, akan tetapi Anda diam, tidak ada upaya untuk berdakwah. Itu Anda akan dituntut sama Allah. Atau Anda juga akan dituntut kepada Allah manakala Anda kurang ajar sama orang tua dalam berdakwah kepada mereka. Cara yang efektif dan ini sudah berhasil dilakukan oleh kebanyakan orang adalah dengan Anda menunjukkan akhlak Anda yang paling mulia kepada orang tua. Ketika orang tua melihat perubahan pada diri Anda, semakin taat, semakin bakti kepada kedua orang tua, gampang Anda mendakwai dia. Anda dengan mudah akan bisa menyampaikan nasihat-nasihat kepada orang tua karena melihat sang anak sudah berubah seperti ini. Ya, maka tunjukkan dengan akhlak yang baik, dengan birrul walidain, dan itu sudah banyak yang berhasil. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin bertanya, Pak, bagi kita yang baru mulai hijrah, bagaimana cara kita sebagai anak untuk sharing-sharing ilmu yang baru kita pelajari? Tata cara bahasanya, Ustaz, terima kasih. Enggak usah sharing-sharing dulu, belajar. Ya, kewajiban orang yang baru hijrah atau mungkin seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, kewajibannya belajar. Ya, kalaupun sharing-sharing ilmu hanya sekedar ilmu-ilmu yang cuma diketahui saja, bukan terus langsung bikin kajian, langsung jadi ustaz, langsung jadi ustazah. Ya, bikin kelompok hijrah, ya, yang baru-baru berhijrah dikumpulin, karena sama-sama berhijrah ya, bikin kajian, yang ngisi kajian ya anak-anak hijrah itu gantian sharing-sharing ilmu, dibahas-bahas sendiri, difatwakan-fatwakan sendiri. Ya, ditetapkan-tetapkan sendiri tanpa bimbingan dari para ulama. Nah, yang terjadi sesat dan menyesatkan. Intinya, Anda terus pelajari ilmu-ilmu yang ada. Baik, ya, dan Anda selektif dalam memilih ilmu tersebut. Jangan semua ilmu Anda ambil, Anda lihat apa yang disampaikan. Apakah Al-Quran, firman Allah, ataukah sabda Nabi SAW berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Ya, jangan sampai Anda semangat berhijrah namun ternyata Anda salah langkah, justru yang Anda pelajari, yang Anda dapatkan adalah syubhat. Eh, jamaah, wallahu a'lam, mungkin yang belum terjawab, insyaallah dicatatkan pahala menulisnya. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.